dan anak-anak, itulah tadi sumbangan Kus Bersaudara untuk ikut menghibur ibu-ibu sekalian. Dan kini Yop dan Yop akan memperdengarkan lagu yang dinamakan Untuk Ibu, yang khusus diciptakan oleh saudara yang tertua dan pemimpin mereka. Dengarkanlah ibu, ku cintakan lagu kasih dan sayangku kepadamu. Kita di tanganku, ada di hatiku, ku nyanyikan lagu untuk ibu. Bagi umurmu lanjut ini, doa ibu tetap menanti, dan nyala cintamu sampai di akhir nanti. Dengarkanlah ibu lagu sekedar bagiku untuk ibu. Bagi umurmu lanjut ini, doa ibu tetap ku nanti, dan nyala cintamu sampai di akhir nanti. Dengarkanlah ibu lagu untukmu sekedar bagiku untuk ibu. Untuk ibu.